Yang pertama tentunya artis yang punya goyangan sensasi luar biasa, tambah hari justru tambah seksi, tambah hot and tambah mempesona. Fitri Tamara. Oh oh. Kali geseng. Aduh, aduh. Apa kabarnya semuanya? Baik sayang. Oke. Okay. Siap goyang ya? Bisa damai dong? Bisa ya? Oke. Okay. Kini masih bareng Prima Musik. Tebang perdana dari Fitri di sini. Dikasih lagu Banyuwangi dulu.